Di saat ku tertidur dalam buaya penuh dengan segala dusta, mestinya ku tak memilih jalan itu hingga ku terhanyut dalam kenistaan. Selalu hadir di setiap langkah.